السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. معاشر الإخوة kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'. Pemirsa dan pendengar raja yang berbahagia, alhamdulillah di kesempatan malam ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita, dan harapannya insyaallah semua dalam kondisi sehat wal afiat, dalam kondisi terus diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, terus diberikan nikmat hikmat dari Allah yang tiada hentinya. Dan alhamdulillah di malam ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita, yang mana malam ini insyaallah taala kita masuk ke pelajaran baru, yakni ad-darsut tasi', pelajaran ke-9. Silakan bagi al-ikhwa wal-akhwat, kaum muslimin dan muslimat yang baru saja bergabung, silakan buka halaman 47. Halaman 47. Ad-darsut tasi', pelajaran 9, al-mujallad al-awwal, jilid yang pertama dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah. Dan ad-darsut tasi' ini ada dua bagian. Ada alif, ada ba'. Alif sampai di halaman 49, tis'atun wa arba'ur, yang ditutup dengan al-kalimatul jadidah. Kemudian halaman 50 ini kita masuk bagian ba'. Agak panjang, tapi insyaAllah Allah berikan kemudahan bagi kita semua untuk memahami dan menyerapnya dengan baik. Amin. Pembahasan di ad-darsut tasi' ini, tadi sebelumnya kita sapa terlebih dahulu ikhwan di studio. Assalamualaikum ikhwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Insyaallah. Musta'idun? Siap kita belajar insyaallah? Musta'idun. Kembali ke ad-darsut tasi'. Ad-darsut tasi' terkait dengan pembahasan an-na'tu wal man'utu. An-na'tu wa al-man'ut, atau kalau kita pilih istilah lainnya yang juga masyhur di karangan para nuhat, para ahli nahwu, juga disebut juga dengan as-sifatu wal-mausuf. As-sifatu wal-mausuf, ini dua istilah yang hakikatnya sama insyaAllah. An-na'at itu as-sifah, al-man'ut yani al-mausuf, dan yang dekat dengan bahasa kita as-sifah. As-sifah artinya kata sifat, kata sifat. Dan al-mausuf artinya yang disifati. Langsung saja kita masuk ke pelajaran, nanti insyaAllah setelah itu akan kita jelaskan hakikat daripada na'at dan man'ut, atau sifah wal-mausuf, yang merupakan inti daripada dua bagian daripada ad-darsut tasi'. الآن يا إخوان استمعوا جيدا انظروا إلى الكتاب واستمعوا جيدا ما برتنيا انظروا إلى الكتاب perhatikan انظروا إلى الكتاب lihat ke kitab lihat ke buku واستمعوا جيدا dengarkan dengan baik dan dengarkan dengan baik لا أحد يكرر tidak ada yang mengulangi استمعوا فقط dengarkan saja نعم أنا أقرأ saya akan bacakan pelajarannya. الدرس التاسع من هذا الرجل من هذا الرجل هو عباس هو عباس Abbasun tajirun. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun ghaniyun. Abbasun tajirun ghaniyun. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun jadidun. Hamidun mudarrisun jadidun. Ada tambahan jadidun di belakang. Apa makna jadidun ya ikhwan? Baru. Baru. Lawan katanya apa? Jadidun? Qadimun. Qadimun, ahsantum. Ma hadha? Ma hadha? Hadha tuffahun. Hadha tuffahun. At-tuffahu fakihatun ladhidhatun. At-tuffahu fakihatun ladhidhatun. Ma dhalika? Dhalika usfurun. Sambil ditandai ya ikhwan, mana kata yang baru yang belum kita dapatkan dari pelajaran sebelumnya. Nanti ditanyakan. Nanti silakan dipertanyakan nanti insyaallah. Dzalika usfurun. Al-usfuru ta'irun saghirun. Al-usfuru ta'irun saghirun. Al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Silakan buka halaman berikutnya. Al-arabiyyatu lughatun jamilatun. Al-arabiyyatu lughatun jamilatun. Kalau tadi sebelumnya lughatun sahlatun, di halaman sebelumnya lughatun sahlatun, apa itu sahlatun? Mudah. Mudah. Di sini jamilatun. Mana jamilatun? Indah. Indah. Ammarun talibun mujtahidun. Wa mahmudun talibun kaslanu. Dan sini ikhwan, mujtahidun lawan kata kaslanu. Man anta? Ana talibun. A anta talibun jadidun? A anta talibun jadidun? Awas itu ada dua hamzah. A anta. A yang pertama apakah? A yang kedua huruf pertama dari dhamir anta. Jawabannya na'am. Na'am ana talibun jadidun. Wal'an istami'u thumma kariru. Sekarang istami'u dengarkan. Thumma kemudian kariru. Ikuti sama-sama ya khuat. Ya Allah. Sama-sama. Ad-darsu at-tasi'u. Ad-darsu at-tasi'u. Man hadha ar-rajulu? Man hadha ar-rajulu? Huwa Abbasun. Huwa Abbasun. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun ghaniyun. Abbasun tajirun ghaniyun. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun jadidun. Hamidun mudarrisun jadidun. Mudarrisun atau mudarrisatun? Mudarrisun. Ingat ya mudarrisatun ini, Mas Ilham ini. Mudarrisun Ilham, bukan mudarrisatun. Hamidun sekali lagi. Hamidun mudarrisun jadidun. Hamidun mudarrisun jadidun. Ma hadha? Ma hadha? Hadha tuffahun. Hadha tuffahun. At-tuffahu fakihatun ladhidhatun. At-tuffahu fakihatun ladhidhatun. Ladhidhatun artinya lezat. Ladzidah itu artinya apa? Lezat. Hampir sama kan? Ladzidah, lezat. Ma dzalika? Ma dzalika? Dzalika usfurun. Dzalika usfurun. Al-usfuru ta'irun saghirun. Al-usfuru ta'irun saghirun. Mana al-usfur? Burung pipit. Al-arabiyatu lughatun sahlatun. Ayo, akhwan. Al-arabiyatu lughatun sahlatun. Halaman berikutnya. Al-arabiyatu lughatun jamilatun. Al-arabiyatu lughatun jamilatun. Ammarun talibun mujtahidun. Ammarun talibun mujtahidun. Wa mahmudun talibun kaslanun. Wa mahmudun talibun kaslanun. Man anta? Man anta? Ana talibun. Ana talibun. A anta talibun jadidun? A anta talibun jadidun? Naam, ana talibun jadidun. Naam, ana talibun jadidun. Nah, sebelum kita terjemahkan, berapa persen kira-kira ilham yang antum pahami dari bacaan yang barusan kita baca? Paham semua? 100%? Insyaallah. Syekh, anta mi'ah bil mi'ah, mi'ah bil mi'ah, 100%? Insyaallah. Insyaallah, masyaallah, alhamdulillah. Tidak ada menawar, alhamdulillah. Abu Abdullah, 100%? 90%. 90? Kenapa antum tawar lebih kecil? Mas Faris? Ada kata yang belum. Ada kata yang belum. Mas Faris? Pira Mas Faris? Kam? 100%? 70. Lebih rendah lagi ditawar. Baik. Mana kata yang belum dipahami? Nah, itu dulu aja. Biar kita tidak panjang-panjang menerjemahkan semua. Nanti yang minta antum yang baca. Yang mana yang belum tahu? Sudah ditandai belum tadi? Yang belum tahu yang mana? Nah, yang 90%. Silakan, Abu Abdullah, yang mana yang belum yang belum dipahami maknanya? Tufahun. Tufahun. Apa arti tufahun, ikhwan? Nah, siapa yang tahu tufahu? Apel. Apel, buah apel. Fakihatun apa artinya? Buah. Buah. Ladzidatun? Lezat. Nah, berarti at-tufahu fakihatun ladzidatun artinya apa? Apel adalah. Naam, apel adalah buah yang lezat. Apa lagi yang belum diketahui maknanya? Tafadhal. Sudah 100 sekarang? Naik. Sudah 80% sekarang, Mas Faris? Insyaallah. 80%. Berarti masih ada 20% lagi. Mana yang belum dipahami? Ayo, tanya. Kata pepatah, malu bertanya, sesat di jalan. Sesat di WC umum. Bukan sesat di jalan. Ayo. Ah, jangan malu-malu. Dalam belajar tidak boleh malu. Oh, baik, kalau gitu kita minta ilham untuk membacakan setengah daripada halaman 37. Tafadhal ilham dan diterjemahkan. Setelah itu ke Syekh, antai Syekh. Setengahnya lagi, kemudian halaman berikutnya antai ya Aba Abdullah, biar nanti Mas Faris jelas. Nah, tafadhal ilham. Ma terjemah tabaan. Tafadhal dengan terjemahannya. Bismillah. Ad-dars at-tasi'u. Naam. Pelajaran ke-9. Naam. Man hadzal rajulu? Siapa laki-laki ini? Huwa Abbasun. Dia Abbas. Iya. Abbasun tajirun. Abbas seorang pedagang. Abbasun tajirun goniyun. Abbas seorang pedagang yang kaya. Naam, tajirun bukan kaya kata orang di sini, bukan. Tajir artinya apa? Pedagang. Nah, apa yang maknanya kaya di sini? Goniyun, itu yang maknanya kaya. Di sana kalau ada bilang, oh, tajir orang ini, bukan. Tajir itu pedagang. Yang kaya yang mana bahasa Arabnya? Ghaniyun. Sekali lagi, huwa Abbasun tajirun ghaniyun. Abbasun tajirun ghaniyun. Naam. Abbas seorang pedagang yang kaya. Naam. Hamidun mudarrisun. Hamid seorang guru. Naam. Hamidun mudarrisun jadidun. Hamid seorang guru yang baru. Naam. Hamid seorang guru yang baru. Baru. Beri garis bawah tajirun ghaniyun. Kasih bara, kasih garis. Naam, sir. Begitu pula mudarrisun jadidun, kasih garis bawah. Itu nanti akan kita bahas insyaallah. Sengaja diberi garis bawah agar jadi perhatian. Sudah? Sudah, sir. Yang mana tadi yang diberi garis bawah? Tajirun ghaniyun dengan mudarrisun jadidun. Nah, nanti akan kita bahas itu kenapa diberi garis bawah. Tafadhal ya Syekh. Habiskan lagi setengahnya. Bismillah. Al mikrofon. Bismillah. Ya. Ma hadza? Ya. Apa ini? Hadza tufahun. Ini buah apel. Ya, tufahun artinya apa? Nah, at-tufahu fakihatun lazidatun. Buah apel itu buah yang lezat. Ya. Ma dzalika? Apa itu? Ma katanya apa itu begitu? Nah. Ma dzalika? Apa itu? Iya, muntaz. Dzalika usfurun. Naam. Itu burung pipit. Iya. Al-usfuru ta'irun saghirun. Naam. Burung pipit itu burung yang kecil. Al-arabiyatu lughatun sahlatun. Naam. Bahasa Arab itu bahasa yang mudah. Ya, syukran, jazakallahu khair. Beri garis bawah fakihatun ladidatun. Kemudian ta'irun saghirun. Kemudian lughatun sahlatun. Beri garis bawah. Sudah? Yang mana tadi yang kita beri garis bawah? Ta'irun saghirun. Sebelum itu fakihatun lazidatun, kemudian ta'irun saghirun, kemudian lughatun sahlatun. Iya, itu kasih garis bawah semua. Sudah? Sudah. Halaman ini paham semua? Insyaallah. Mas Faris, halaman yang satu ini sudah paham semua? Insyaallah. Alhamdulillah. Berikutnya. Habiskan ya Aba Abdullah. Tapi akan lebih cocok kalau antum mulai dari al-arabiyatu lughatun sahlatun, satu baris di halaman sebelumnya. Itu nyambung itu. Bismillah. Al-arabiyyu al-arabiyatu lughatun sahlatun. Ya, bukan al-arabi tapi al-arabiyatu. Ya. Bahasa itu mudah. Ya, bahasa Arab itu bahasa yang mudah. Betul, Abu Abdullah? Naam. Masyaallah. Terus. Al-arabiyatu lughatun jamilatun. Sekali lagi. Al-arabiyatu lughatun jamilatun. Jangan terdekat dengan mulutnya. Jangan segitu. Ya. Terus. Bahasa Arab itu indah. Iya. An-narun talibun mujtahidun. Wah. Wa mahmudun talibun kaslan. Nah. Amar murid yang sungguh-sungguh dan Mahmud murid yang malas. Iya. Man anta? Siapa anda? Iya. Ana talibun. Saya seorang murid. Iya. A anta talibun jadidun? Apakah anda murid yang baru? Ya. Naam. Ana talibun jadidun. Iya, saya murid yang baru. Ya. Ahsanta. Syukran ya akhi. Jazakallah khair. Beri garis bawah. Lughatun jamilatun. Kemudian sama seperti yang sebelumnya, lughatun sahlatun juga. Kemudian talibun mujtahidun. Kemudian talibun kaslanu. Beri garis bawah juga. Talibun mujtahidun dengan talibun kaslanu. Bukan kaslanun ya. Kaslanu. Kaslanu. Hati-hati. Kemudian talibun jadidun. A'anta talibun jadidun. Sama di bawah juga talibun jadidun. Itu juga diberi garis bawah. Talibun jadidun. Dua kata itu. Nah, sebelum kita bahas, kita buka dulu kesempatan bagi al-ikhwal akhwat di rumah, agar nanti setelahnya kita bisa lebih lapang menjelaskan kaidah an-na'at dan al-man'u. Tafadhal ya akhi Abdul Ghaffar, silakan. Untuk membaca ikhwar satu. Nah, membaca bacaan, fadhal. Baik. Silakan bagi Anda, para pendengar maupun pemirsa roja di manapun Anda berada, bagi Anda yang ingin terhubung melalui layanan telepon 021-823-6543. Bagi Anda yang ingin berhubung, silakan. Now. Halo. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Umatillah Solo. Baik, Umatillah, silakan. Umatillah Solo, ya. Nah, jangan tahu dikecilkan. Nah, nanti tidak terdengar sama sekali suaranya. At-tarsus, bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. At-tarsus pasiu, pelajaran yang ke-9, Ustaz. Ya, ya, sahih. Lanjutkan, silakan. Man hadzal rajul? Nah. Siapa laki-laki ini? Ya. Dua Abbasun, tiga Abbas. Nah. Abbasun tajirun, Abbas seorang pedagang. Iya. Abbasun tajirun goniun, Abbas seorang pedagang yang kaya. Iya. Hamidun mudarisun, Hamid guru. Iya. Hamidun mudarisun jadidun, Hamid guru yang baru. Iya, tidak keberatan Om, semuanya dibaca. Gimana, Sob? Tidak keberatan kalau semuanya dibaca. Hamidun mudarisun jadidun. Saya terima masmu oleh tak? Nah, Ustaz. Suara saya terdengar? Gimana, Ustaz? Umar Abdullah, suara saya terdengar? Gimana, Ustaz? Suara saya terdengar? Terdengar, terdengar. Iya. Silakan, Umar. Lanjutkan. Mahaza, apa ini? Haza tufahun, ini apel, ini apel. Iya, sahih. At-tufahu fakihatun lazizatun, buah apel. Apel adalah buah yang lezat. Iya. Ma zalika, apa itu? Zalika usurun, itu burung pipit, Ustaz. Iya. Ausburu toirun sawirun, burung pipit adalah burung yang kecil. Iya, sahih. Al-Arabiyatu luwatun sahlatun. Arabiyah, bahasa Arab adalah luwatun sahlatun. Arab adalah bahasa yang mudah. Iya, bahasa Arab bahasa yang mudah. Iya, bagus. Bahasa mudah. Lanjutkan. Mana Ustaz? Terus? Lanjutkan, silakan. Amma Arabiyatu luwatun jamilatun. Iya. Arab adalah bahasa yang indah. Ammarun talibun mujtahidun, wa Mahmudun talibun kaslanu. Iya. Ammar adalah siswa yang rajin. Mahmud adalah siswa yang malas. Man anta? Nah. Siapa kamu? Ana talibun, saya pelajar, saya siswa. Iya. Anta talibun jadidun, apakah kamu siswa baru? Iya. Naam, ana talibun jadidun, ya saya siswa yang baru. Iya, syukran Umar Abdullah. Ya, masyaallah. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Kita tunggu insyaallah teleponnya pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Umar Abdullah yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini dari Solo. Semoga memberikan manfaat juga untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Dan kita membuka kembali set. Nah, kita buka lagi. Untuk lagi para pendengar maupun pemirsa, sebagaimana telah dicontohkan Ummu Abdullah tadi. Naam. Silakan. Kita angkat kembali. Halo. Ya, halo. Silakan. Halo. Naam. Assalamualaikum. Salam. Dengan siapa, Pak? Dari mana? Dari Abu Zaid. Abu Zaid di mana? Di Cikijing, Majalengka. Majalengka. Iya, Majalengka. Abu Zaid. Abu Zaid, ini baru pertama kali menelepon? Naam, Ustaz. Masyaallah, kaifa haluk? Alhamdulillah, bihayat, Ustaz. Masyaallah. Ma'akal kitab ya akhil karim? Naam, Ustaz. Tafadhal ya Abu Zaid. Ikra. Ad-Darsu Tasi'. Pelajaran ke-9. Naam. Man hadha rajulu? Man hadha rajulu? Naam. Siapa laki-laki ini? Huwa Abbasun. Naam. Dia Abbas. Abbasun tajirun. Abbas adalah seorang pedagang. Ya, sahih. Abbasun tajirun goniyun. Abbas adalah seorang pedagang yang kaya. Naam, sahih. Hamidun mudarrisun. Hamid adalah Abu Zaid, ulang sekali lagi, mudarrisun. Hamidun mudarrisun. Iya. Hamid adalah seorang guru. Naam, sahih. Hamidun mudarrisun jadidun. Hamid adalah guru yang baru. Iya. Ma hadza? Apa ini? Hadza tufahun. Naam. Ini adalah apel. Naam, apel, sahih. At-tufahu faqihatun ladzidatun. Apel adalah buah yang lezat. Naam, sahih. Ma hadza? Ma dzalika? Naam. Ma hadza atau ma dzalika? Ma dzalika? Naam. Apa itu? Dzalika usfurun. Naam. Itu adalah burung pipit. Naam. Al usfuru ta'irun, shagirun. Burung pipit adalah burung yang kecil. Naam. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Naam. Al-Arabiyyatu lughatun jamilun. Jamilun atau jamilatun? Apa Ustaz? Ya. Al-Arabiyyatu lughatun jamilatun. Naam. Bahasa Arab adalah bahasa yang indah, Ustaz. Naam, sahih. Ammarun talibun mujtahidun. Amal adalah siswa yang tajin, sungguh-sungguh, Ustaz. Bersungguh-sungguh, ya, sahih. Wa Mahmudun talibun katlanu. Dan Mahmud adalah seorang siswa yang malas, Ustaz. Yang malas, iya. Terputus nampaknya. Oh, ini kata terputus, Masya Allah. Iya. Mohon maaf, Abu Zaid ya, Bapak Abu Zaid dari Majalengka, sambungan teleponnya terputus, barangkali akan terhubung kembali, atau kita akan angkat di layanan-layanan telepon bagi para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Baik, di kesempatan malam hari ini, silakan. Halo. Maaf. Sudah terhubung? Halo. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Ibu Sri Magelang, Ustaz. Ibu Sri Magelang, nama Ustaz. Ibu siapa? Sri. Ibu Sri Magelang. Ibu Sulis. Oh, Ibu Sulis. Sulis. Ya, saya sudah dengar juga Ibu Sulis tadi. Ya, Ibu Sulis. Ya, Ibu Sulis. Ya, Ustaz. Ibu Sulis, tadi Pak Abu Zaid sudah baca sampai Ammarun talibun mujtahidun. Diulang lagi dari Al-Arabiyyatu lughatun jamilatun. Dari situ. Tafadhali. Bismillah. Arabiyatu lughatun jamilatun. Naam. Bahasa Arab itu bahasa yang indah, Ustaz. Naam, sahih. Ammarun talibun mujtahidun. Ammar murid yang rajin, siswa yang rajin. Iya. Wa Mahmudun kaslan. Dan Mahmud siswa yang malas. Naam. Man anta? Siapa kamu? Talibun. Saya seorang siswa. Naam. Anta talibun jadidun? Apakah kamu siswa yang baru? Naam. Ana talibun jadidun. Ya, saya seorang siswa yang baru. Iya. Bu Suris, ikut dari awal? Ya, Ustaz. Ikut dari awal ya? Ya, ya. Tadi saya menyebutkan beberapa kata yang diberi garis bawah. Ya. Bu Sur bisa menyebutkan kata-kata itu dari halaman sebelumnya? Insya Allah, Ustaz. Silakan. Yang mana yang pertama? Tajirun ghaniyun. Tajirun ghaniyun, bagus. Terus? Tajirun jadidun. Naam, terus? Fakihatun ladidun. Fakihatun laditatun. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat? Ta'iratun sohiyun. Ta'iratun atau ta'irun? Ta'irun. Ta'irun sohirun. Iya. Yang kelima? Lugotun sahlatun. Apa lagi? Olibun mujtahidun. Iya. Olibun kaslanu. Iya. Olibun jadidun. Iya. Dengan yang terakhir, lugotun jamilatun. Ada sekadalik? Lugotun. Oh, iya ya Ustaz. Iya, ya, itu juga termasuk. Baik, jazakallahu khair Ibu Sulis. Insyaallah akan kita jelaskan. Insyaallah. Setelah ini kenapa diberi garis bawah? Barakallahu fi, kita tunggu teleponnya insyaallah pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih dari Magelang Ibu Sulis yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini. Silakan, Ustaz. Ada yang mau disampaikan? Nah. Saatnya untuk menjelaskan tadi yang kita beri garis bawah. Siap ya, Ikhwan? Nah. Apa saja dari ilham yang diberi garis bawah? Mohon dibaca kembali. Tajirun goniun. Yang pertama tajirun. Kalimatnya lengkapnya apa? Muhammadun ya? Abbasun tajirun goniun. Ya, yang pertama Abbasun tajirun goniun. Tajirun ghaniyun. Lihat, cukup jelas tulisannya? Jelas ya Ustaz. Insya Allah ya, saya beri harokat semuanya. Tajirun ghaniyun. Maknanya apa tadi Ilham? Apa, seorang pedagang yang kaya. Seorang pedagang yang kaya. Masih ingat ini jumlah apa ini? Jumlah yang dimulai dengan kata benda, masih ingat kata namanya? Ismiyah. Jumlah ismiyah. Ahsan ta ya Abu Abdillah. Dan jumlah ismiyah ada dua unsur pokok. Masih ingat? Apa unsur pokoknya? Mubtada dan khobar. Khobar. Masih ingat? Mubtada khobar. Mana mubtada? Yang di awal. Abbasun. Ini mubtada. Yang ya tidak? Bala. Mana khobarnya? Kuniyun. Tajurnya bukan khobar. Tajirun. Tajir ini khabar. Oh, betul chef. Ini khabar. Ha, khabar. Ini mim mubtada, ha khabar. Lalu ghaniyun apa ini? Ini yang di bukan. Ini yang disebut tadi na'tun. Kata sifat. Ah. Kaya. Kaya kan kata sifat, ya tidak? Bala. Siapa yang kaya? Kata sebelumnya apa? Tajir, pedagang. Tajir. Pedagang yang kaya. Ini namanya na'at. Namanya apa? Na'at. Na'at, apa itu na'at? Sifat. Kata sifat. Nah, kalau ada kata sifat berarti ada man'ut. Ada yang disifatinya. Ada kata sifat dan ada kata yang disifatinya. Mana kata yang disifatinya ini nih? Tajirun. Tajir. Ini kata yang jadi yang disifati dengan ghaniyun. Kalau ini mubtada sudah jelas tadi ya, mubtada. Assalamualaikum. Bala. Nah, ini namanya man'ut. Apa itu namanya, Ikhwan? Man'ut. Jadi di satu sisi dia sebagai khabar untuk Abbas, kaitannya ta'ajurun dengan Abbas, ini khobarnya ini. Paham? Balai. Ini mubtada, ini khobar. Ya tidak? Kaitannya dengan Abbas, ta'ajurun, kaitannya dengan Abbas apa? Dia sebagai khobarnya. Khobar dari Abbas. Khobar dari mubtada. Khobar mubtada. Kaitannya dengan ghaniyun sebagai apa? Man'ut. Man'ut. Mana na'atnya? Ghaniyun. Apa itu kan? Apa itu na'at? Man'ut? Yang disifati. Yang disifati. Terus yang saya jelas? Bagus ya tulisannya ya? InsyaAllah. Khatti jamil. Wa khattuka ajmalu. Khatti jamil. Tulisan saya bagus. Wa khattukum ajmalu. Tapi tulisan kalian lebih bagus lagi insyaAllah. Nah, ghaniyan kata sifat. Tajirun yang disifati. Ghaniyan na'at. Tajirun man'ut. Jelas yang hati ini? Jelas ya? Yang kedua sekarang, biar lebih jelas lagi insyaAllah. Yang kedua ini, karena papan tulisnya sudah habis dengan tulisan saya, tolong dibaca, Mas Faris. Kita kembali ke buku, kembali ke keterangan lisan. Ini jelas, jelas ini ya? Nah, jangan bilang jelas kalau belum jelas. Jangan bilang paham kalau belum paham. Jujur, jelas? Jelas. Paham? Yang belum paham pelan-pelan hanya satu saja, yang lainnya diam saja. Fahim tum? Yang jawab fahim dengan tegas hanya satu saja. Fahim tum ya Ilham? InsyaAllah. Anta na'asan? Ngantuk? Atau jawaan? Lapar? Imma na'asan wa imma jawaan. Kalau bukan ngantuk atau lapar nih. Nanti insyaAllah kita buka setelah ini. At-ta'am insyaAllah. At-ta'am al-ladhid insyaAllah. Nah, nomor dua. Apa baris yang kedua yang diberi garis bawah? Yang mana yang diberi garis bawah tadi? Mudarrisun jadidun. Mudarrisun jadidun. Mudarrisun jadidun. Apa awalnya? Awalnya hamidun. Hamidun. Mudarrisun. Mudarrisun jadidun. Jadidun. Ini sama, ini jumlah isminya juga. Iya tidak? Terus saya tulis atau cukup dengan lisan saja? Nah, antum jangan bilang cukup, yang lainnya dulu yang jawab. Bagaimana Syekh? Terus apa enggak? Cukup ya? Hamidun mudarrisun jadidun. Hamidun sebagai apa? Mubtada. Mubtada, bagus. Mudarrisun? Khobarnya. Khobar daripada Hamid. Tapi ketika ditambah jadidun, jadi apa itu jadidun? Mana jadidun? Baru. Baru. Siapa yang baru? Guru baru. Mudarrisun. Jadi jadidun itu sebagai na'at. Mudarrisun sebagai man'ut. Yang mana yang na'at sekali Yohan? Mana yang na'at itu? Mana na'at, yang mana kata sifatnya? Jadidun. Jadidun. Yang baru kan kata sifat. Yang man'utnya mana yang disifatinya? Mudarrisun. Mudarrisun. Faham tum? Faham. Contoh yang ketiga, ikra anta ya Abu Abdullah. Mana yang diberi garis bawah? At-tufahun fakihatun. Ada yang mau komentar atau benar itu? At-tufahu. Bagus. Fakihatun lazizatun. Nah, terjem. Buah apel itu lezat. Apel. Buah yang lezat. Iya. Yang mana yang kita garis bawah tadi? Fakihatun lazizatun. Buah yang lezat. Itu yang kita garis bawah. Ada sikit balik? Belum. Ini sama seperti ini. At-tufahu fakihatun ladhidatun. Mana mubtada'nya? At-tufah. At-tufah. Fakihatun sebagai apa? Man'ut. Sebelum jadi man'ut apa? Sebelum jadi man'ut? Khobar. Khobar. Bagus. Nah, ketika ada kalimat ladhidatun yang lezat. Yang lezat itu ladhidatun. Jadi apa ini sekarang ladhidatun? Apa tadi namanya? Yang kata sifat ini jadi apa? Na'at. Mana man'utnya? Fakihatun. Fakihatun man'ut, ladidatun na'at. Faham tu? Contoh berikutnya. Tafadhal ya Syekh. Ta'irun saghir. Baca lengkap dari awal. Ta'irun saghir. Nah, tarjim. Burung pipit itu burung yang kecil. Burung yang kecil. Nah, sama seperti ini. Lalu usfur sebagai apa? Kata yang pertama itu. Kata benda yang pertama sebagai apa? Mubtada. To mana khabarnya? Ta'irun. Saghirun sebagai apa? Na'at. Kalau ada na'at, pasti ada man'ut. Mana man'utnya? Ta'irun. Faham tu? Sekali lagi, mana na'atnya? Ta'irun. Mana man'utnya? Ta'irun. Faham tu? Berikutnya, tafadhal Ilham. Iqra. Mana lagi yang diberikan sebelah? Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Naam, apa artinya? Bahasa Arab itu adalah bahasa yang mudah. Bahasa yang mudah. Sahih ya kan? Mudah ya? Atau bahasa yang sulit? Sah. Sahih. Yang mana yang sahih? Yang sa'bah atau sahlah? Sahlah. Sahlah. Tapi dengan syarat dipelajarinya dengan serius, bertahap dan bersungguh-sungguh. Al-Arabiyyah sebagai apa Al-Arabiyyah di situ? Mubtada'un. Mubtada. Mana khabarnya? Khabar al-lughatun. Lughatun. Sahlatun sebagai apa? Na'at. Na'at. Kalau ada na'at pasti ada man'ut. Mana man'utnya? Lughatun. Lughatun. Faham tu? Faham lah insyaAllah. Lanjutkan. Satu lagi ya Ilham. Al-Arabiyyatu lughatun jamilatun. Lughatun jamilatun. Apa artinya? Bahasa Arab itu adalah bahasa yang indah. Sama kata tadi. Mana mubtada? Al-Arabiyyatu. Mana khabarnya? Lughatun. Jamilatun sebagai apa? Na'at. Mana man'utnya? Lughatun. Lughatun, sama. Fahim tum ya ikhwan? Fahim. Jelas insyaAllah? Jelas insyaAllah. Nanti minggu depan masih diulang lagi insyaAllah ini. Banyak yang sudah mengantuk sepertinya. Nah, Mas Faris, ikra. Ammarun talibun mujtahidun. Ammarun talibun mujtahidun. Terus Wa Mahmudun talibun kaslanun. Kaslanun. Apa artinya? Ammar. Si Ammar si murid yang sungguh-sungguh. Iya. Dan Mahmud murid yang malas. Murid yang malas. Mana di sini yang na'at dan man'ut? Saya minta na'at dan man'ut saja. Mubtada kita tidak sebut. Yang mana na'at dan man'ut? Mustahidun. Semuanya. Tidak Mas Faris saja. Mana yang na'at dulu? Na'at. Mujtahidun. Mujtahidun saja. Talibun. Na'at saja. Na'at. Saya minta na'at saja. Mujtahidun. Mustahidun. Itu saja. Kaslanun. Nah, ada dua. Mana man'utnya? Talibun dan talibun. Talibun dua kali itu man'ut dua-duanya. Ada sekali balik? Fahim-fahim, Tun? Nah, terus Syekh, entah. Terakhir. Yang mana saja dari talibun jadidun pokoknya dibaca. Bismillah. A'anta talibun jadidun. Nah. Naam, anta, naam, ana talibun jadidun. Ah, di situ ada dua kata yang sama. Ala sekalik? Ala. Talibun jadidun. Mana na'atnya dan mana man'utnya? Mau dari na'at dulu. Jadidun. Jadidun. Mana man'utnya? Talibun. Talibun. Faham, Tun? Fahimna, insyaAllah. Dari sini, ada beberapa kaidah penting yang perlu tulis. Nah, tulis, ikhwan. Agar ini nanti bisa dimerojak di rumah. Yang pertama, bab yang kita bahas apa tadi, Hon? Tentang na'at dan man'ut. Ini yang pertama. Pembahasan kita tentang na'at dan man'ut. Apa itu na'at? Na'at adalah kata sifat. Tulis naat adalah kata sifat. Dan manaut adalah yang disifati. Bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, kaidah kedua, naat dan manaut selalu harus selaras. Selalu harus selaras. Apa selaras? Sama. Sama. Dalam beberapa hal. Selaras dalam beberapa hal. Yang pertama, ini kaidah keberapa tadi, Khan? Dua. Diulang lagi, Mas Abu Abdullah. Kaidah yang kedua. Baca kaidah kedua. Selalu yang selaras. Selalu selaras dalam beberapa hal. Itu saja. Naat dan manut. Naat dan man. Naat dan manut. Selalu selaras dalam beberapa hal. Dalam beberapa hal. Yang pertama, selaras dalam hal nakirah dan ma'rifahnya. Nakirah dan ma'rifahnya. Masih ingat nakirah ma'rifah? Nah, nakirah yang tidak, yang mudah untuk dipahami. Sementara waktu ini nakirah itu yang tidak ber alif lam. Kalau ma'rifah yang beralif lam. Kalau man'utnya tidak beralif lam, kalau man'utnya tidak beralif lam, maka na'atnya juga begitu. Jangan dikasih alif lam. Lihat semua contoh yang barusan kita baca. Tajirun ghaniyun. Mana na'atnya tadi? Tajirun ghaniyun. Ghaniyun. Mana man'utnya? Tajirun. Man'utnya nakirah atau ma'rifah itu? Pakai alif lam atau tidak? Tidak. Tidak pakai ya? Pakai atau tidak? Pakai alif lam atau tidak? Tidak pakai alif lam. Nakirah atau ma'rifah? Kalau tidak pakai alif lam? Nakirah. Berarti na'atnya juga harus nakirah. Faham tuh? Nanti akan ada contoh. Nanti akan ada contoh man'ut yang ma'rifah. Berarti na'atnya juga harus ma'rifah. Nah sekarang contohnya baru na'at yang man'ut yang ma'rifah, man'ut yang nakira, tentu na'atnya juga harus nakira. Ini yang pertama, yang harus laras, yang harus sama. Yang kedua, paham yang pertama ini, Yohan? Harus sama dalam hal apa ini? Yang pertama? Nakira atau ma'rifahnya. Sekali lagi, apa itu nakira? Yang paling mudah dipahami, bagaimana nakira itu? Nakira yang beralif lam. Ush, kebalikannya. Oh, yang tidak beralif. Yang tidak beralif lam. Mana yang tidak, yang beralif lam disebut apa tadi? Ma'rifah. Bagus, Mas Faris. Berarti kalau man'utnya nakirah, maka na'atnya harus bagaimana? Nakirah juga. Kalau man'utnya ma'rifah, na'atnya juga harus? Ma'rifah. Kita langsung lagi. Kalau man'utnya nakirah, berarti na'atnya harus ma'rifah. Harus apa? Nakirah. Bagus. Bukan ma'rifah ya. Nah, kebalikannya kalau man'utnya ma'rifah, berarti na'atnya harus naki ma'rifah juga. Bagus. Iya. Alhamdulillah. Ini yang pertama. Yang kedua, dan juga harus sama jenisnya, muzakkar atau mu'annatsnya. Berarti kalau man'utnya muzakkar, ilham. Kalau man'utnya muzakkar, na'atnya juga harus muzakkar. Kalau man'utnya mu'annath, berarti na'atnya harus mu'annath. Nah, tajirun ghaniyun apa ini? Muzakkar atau mu'annath? Muzakkar. Ghaniyun muzakkar. Kenapa dia muzakkar? Karena man'utnya muzakkar. Nah, mana contoh yang mu'annath? Nah, lugatun. Gak usah pindah halaman, ada di situ, di halaman situ yang tadi 47 tadi. Ada. Yang mana, Syekh? Lugatun jamilatun. Lugatun jamilatun halaman berikutnya. Berikutnya. Halaman sebelumnya. Sebelumnya. Ada dua bahkan di halaman sebelumnya. Hah? Itu. Tayrun sagirun, itu mu'annath? La ya akhil kirim. Fakihatun ladzatun. Fakihatun ladzatun itu muannas. Fakihatun muannas. Ada sebalik? Kenapa kita yakin itu muannas? Ada tamar buto. Maka bagaimana atnya? Harus muannas juga. Jadi tidak boleh fakihatun ladzun. Boleh tidak? Tidak. La yajuz, tidak boleh. Fakihatun ladzun salah. Yang betul? Fakihatun lanjutkan. Ladzun. Pakai tamar buto juga. Fahim? Muannas muannas, muzakkar muzakkar. Begitu kaidahnya. Itu harus sama, harus laras. Apa yang kedua ini tadi, Ikhwan? Yang harus sama? Jenisnya. Man'ud dan na'at harus sama, selaras dari segi yang kedua ini jenisnya. Mudzakkar mudzakkar muannats muannats. Paham tuh? Sementara itu dulu. Nanti insyaallah yang lainnya ada dua lagi. Ada dua lagi nanti insyaallah akan dibahas di bagian ba insyaallah. Nanti mohon ditunggu. Nah, mohon hadir. Kalau nanti bagian ba-nya tidak hadir nanti percuma nanti. Antum terputus nanti kaidahnya. Paham tuh? Ditambah lagi juga yang lihat Ilham sudah mulai mengantuk ini. Ilham sebagai penentu daripada malam ini. Saya kalau masih segar, tapi kalau talibnya udah pada ngantuk kan nggak mungkin kita lanjutkan. Tidak bijak kalau kondisi sudah terlalu malam. Nanti insya Allah kita lanjutkan lagi pekan depan insya Allah. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua. Amin. Ya, sebagai merajah apa tadi Ikhwan, kita belajar tentang apa? Na'at dan man'ut. Ada berapa kaidah yang sudah kita tulis? Dua. Na'at dan man'ut harus selaras dalam hal berapa yang pertama? Apa yang pertama? Nakirah dan ma'rifah. Nah, yang kedua? Jenisnya sama. Jenisnya. Muzakkar atau? Dan mu'annas. Iya. Kita kembalikan ke Al-Akh Abdul Ghaffar. Tafadhal akhir kita. Baik, Ustaz. Sini ada pertanyaan pesan singkat yang telah masuk berkaitan dengan kata atau bacaan yang kita baca di pelajaran ini. Ya. Ustaz mohon penjelasannya kata kaslanu. Mengapa bukan kaslanun? Demikian, ya. Ustaz. Nah, ini saya yakin ditanyakan dan ternyata benar ditanyakan. Nanti ada pembahasan di bagian akhir buku ini. Tentang kata benda yang tidak boleh ditanwin. Itu di akhir nanti. Tapi kalau sudah terlanjur disebutkan di sini kaslanu, kata benda yang seperti ini, kata sifat yang seperti ini, yang wazannya fa'lanu, dia tidak boleh diberi tanwin. Tadi sudah saya sebutkan dua lagi yang lain tuh. Ketika saya bilang Ilham na'sanu, itu fa'lanu juga itu. Na'sanu tidak boleh. Na'sanun. Kemudian jawanu tidak boleh. Jawanun. Nanti ada insyaallah contoh-contoh lainnya di pelajaran-pelajaran berikutnya. Sekarang sementara terima bulat-bulat. Tidak mengapa. Kaslanu intinya tidak boleh diberi tanwin. Nanti penjelasan lebih lanjutnya akan dibahas pada waktunya insyaallah.